Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qalan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Ayyuhal muslimun, saudara-saudara sekalian, para hadirin dan pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala bisa mempertemukan kita kembali dalam siaran taklim terkait dengan pembahasan kitab Al-Janaiz. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecerahan pula kepada hati kita, sehingga dengan demikian bisa menjadi wadah ilmu agama yang bermanfaat, yang kemudian membuahkan amalan soleh yang senantiasa ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan yang telah lampau, kita telah sedikit menyinggung tentang beberapa prioritas yang terkait dengan orang yang meninggal. Di antaranya yang pertama adalah menyelesaikan, yaitu mu'anut tajhizil mayyit, penyelenggaraan jenazah. Terkait dengan bagaimana memandikan, mengkafani, mensolati, kemudian mengiringi dan menguburkan jenazah. Ini bab-bab yang terkait dengan mu'anit tajhizil mayyit, persiapan penyelenggaraan jenazah. Kemudian setelah itu menyelesaikan hutang piutang, baik yang terkait dengan gadai ataupun yang tidak terkait dengan gadai. Setelah itu menunaikan wasiat orang-orang yang meninggal, kemudian yang terakhir adalah pembagian waris kalau memang meninggalkan peninggalan warisan. Ini demikian. Maka di pagi hari ini kita akan masuk pada pembahasan takzilul mayyit, memandikan jenazah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya memandikan jenazah hukumnya adalah wajib. Maka diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa min ahkamil janaiz wujubu taghsilil mayyiti 'ala man 'alima bihi wa amkanahul taghsiluhu. Di antara hukum-hukum yang terkait dengan pembahasan jenazah adalah kewajiban memandikan mayit atas orang yang mengetahui ilmu bagaimana cara memandikan mayit, dan memungkinkan baginya untuk memandikan si mayit tersebut. Dari ungkapan beliau di sini, maka kita mengambil dua sisi faedah. Faedah yang pertama adalah hukum tentang memandikan jenazah mayit. Maka memandikan jenazah hukumnya adalah wajib. Para ulama terjadi perselisihan di antara mereka, apakah ini wajib atau sunnah. Maka pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, Hanabilah, atau juga Hanafiyah dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwasanya memandikan mayit tentunya yang muslim. Tentunya yang muslim. Ini adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Yaitu maknanya idza fa'ala man fihi kifayah saqatal haraj 'anil baqin. Apabila telah dilaksanakan oleh orang yang dianggap cukup, maka gugurlah kewajiban tersebut dari yang lainnya. Ini namanya fardu kifayah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah seorang yang sedang melakukan ihram untuk haji. Kemudian dia naik kendaraan waqasathu rahilatuhu. Maka kemudian dia terjatuh, terpelanting dari kendaraannya dan menjadikan sebab meninggalnya dia. Maka Rasulullah mengatakan ighsiluhu bima'in wasidrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan daun sidr, daun bidara. Yang jadi syahid di sini Rasulullah memerintahkan untuk memandikan. Maka kata para ulama al-amru yufidul wujub. Perintah memberikan faedah tentang wajibnya hal tersebut. Adapun sebagian Malikiyah sebagaimana dinukilkan oleh al-Imam Naam di sini ya, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Syarh Muslim, beliau menyatakan bahwasanya Al-Malikiyah memiliki pendapat yang lain adalah sunnah. Sunnah muakkadah, namun yang rajih yang benar adalah wajib, fardu kifayah. Sehingga di sini Syekh Saleh Fauzan menyatakan wujubu taghsilil mayyit ala man alima bihi. Bagi orang yang memang mengetahui ilmunya, tidak semua orang. Ini demikian fardu kifayah. Pembahasan yang kedua di sini wa amkanahu taghsiluhu dan memungkinkan baginya untuk memandikan dia. Maka di sini siapakah yang mungkin bagi kita untuk memandikan mayit? Maka yang pertama adalah seorang yang muslim meninggal di atas keislamannya. Karena merekalah yang berhak untuk dimandikan dan wajib bagi muslimin yang lainnya yang mengetahuinya untuk memandikan jenazah tersebut. Adapun orang-orang murtad yang tadinya muslim kemudian kafir ataupun kafir yang asli, maka mereka tidak berhak bahkan tidak boleh bagi seorang muslim untuk memandikan mereka. Berdasarkan keumuman ayat firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-13. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berloyalitas dengan kaum yang Allah memurkai mereka. Siapa mereka? Orang-orang kufar, orang-orang kafir. Keumuman ayat ini menunjukkan bahwasanya di sini juga terkandung pengharaman memandikan mereka. Karena ini bentuk termasuk kontribusi ataupun juga bentuk loyalitas kepada mereka. Sehingga ini tidak boleh dilakukan. Sehingga ini yang pertama. Yang kedua adalah yang memungkinkan untuk memandikannya adalah orang yang memang jasadnya masih memungkinkan untuk dimandikan. Adapun mereka yang mati karena misalnya karena syuhada, ini syahid, tidak dimandikan. Orang yang mati syahid tidak dimandikan. Dibiarkan beserta darah dan pakaian serta luka-lukanya, karena ini nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat dan Allah rubah bau amis darahnya di bumi ini menjadi wangi, bahkan lebih wangi daripada rihal misk, daripada minyak wangi misk. Ini demikian. Kemudian yang lainnya yang tidak mungkin untuk dimandikan adalah orang yang meninggal dalam kondisi anggota badannya sudah tidak mungkin hancur. Untuk di ya hancur dan sebagainya. Ini demikian, baik kecelakaan dan sebagainya. Ini sehingga di sini beliau mengungkapkan wajib bagi seorang muslim untuk memandikan mayit atas orang yang bagi siapa yang wajib? man alima bihi wa amkanahu at-taksilu. Ya. Maka dan memungkinkan orang yang mengetahui ilmu tentang memandikan mayit dan yang memungkinkan untuk memandikannya. Ini demikian. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, kata beliau, waqad tawatarat taghsilul mayyit fil islami qawlan wa amalan, dan sungguh telah mutawatir, telah masyhur, diriwayatkan dari sahabat yang banyak tentang memandikan mayyit di dalam Islam, baik periwayatannya secara penukilan berupa ucapan ataupun amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghusila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa at-tahirul mutahhar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, diri beliau yang suci lagi disucikan, pernah dimandikan tatkala beliau meninggal. Fa kaifa biman siwah, maka bagaimana pula selain diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan oleh Allah, kullikum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Masing-masing dari kalian manusia senantiasa membuat kesalahan dan dosa-dosa di waktu malam dan siang. Tentu lebih aula, lebih pantas untuk dimandikan. Ini demikian. Fataghsilul mayyit fardhu kifayatin 'ala man 'alima bihalihi minal muslimin. Maka dari itu disimpulkan beliau, memandikan mayit ini hukumnya adalah fardu kifayah atas orang yang mengetahui tata cara memandikan mayit dari kalangan kaum muslimin. Nah ini demikian. 6. Kaum muslimin, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk kepada bagaimana tata cara dan kaifiyah memandikan mayit, maka di sana ada adab yang kadang terlalaikan oleh sebagian muslimin dikarenakan mungkin ketidaktahuan mereka tentang siapakah atau bagaimana prioritas dan siapakah yang berhak memandikan si mayit. Nah ini demikian. Ini merupakan adab yang harus dijaga. Di mana Islam merupakan agama yang sempurna, syariat yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, sampai pun perkara mandi. Subhanallah, perkara mandi dia diatur. Perhatikan. Sehingga tidak cukup seorang muslim itu mencukupkan yang penting saya bisa sholat, saya sudah zakat, puasa, haji, masya Allah. Ternyata melalaikan ilmu-ilmu daripada syariat agama ini yang lainnya. Maka ini tidak seyogianya yang demikian. Sehingga di sini perlu kita mengetahui bagaimana aturan syariat ini mengatur ketika seorang mau memandikan mayit. Pembahasannya adalah siapakah yang berhak memandikan mayit. Maka di sini diterangkan Syekh Saleh Fauzan berikutnya. Qala hafizahullah, ar-rajulu yughassiluhu ar-rajulu, ya. Laki-laki, mayit laki-laki, maka hendaknya yang memandikan dia adalah laki-laki pula yang jenisnya sama. Laki-laki mandikan laki-laki. Wanita juga wanita, ini demikian. Di sini laki-laki yang memandikan adalah laki-laki. Wal aula wal afdal an yukhtaro li taghsilil mayyiti siqatun arifun bi ahkamit taghsil. Dan yang lebih utama dan yang afdal adalah hendaknya dipilih untuk memandikan si mayyit ini orang yang siqah, terpercaya, lagi mengetahui tentang hukum-hukum memandikan mayit. Karena merupakan ibadah. Karena merupakan ibadah. Nah, di sini. Li'anahu hukmun syar'i, dikarenakan memandikan mayit ini termasuk bagian daripada hukum syariat. Lahu sifatun makhsusoh, yang memiliki sifat yang khusus. Jadi tidak asal kebyur-kebyur. Yang penting menghabiskan air satu sumur. Nah demikian, tidak. Jadi harus orang yang mereka itu mengetahui ilmu syariat. Yang demikian. Lah ini hendaknya demikian. Yang mana memandikan mayit ini termasuk daripada hukum syariat yang memiliki sifat yang khusus cara memandikannya. La yatamakkanu min tatbiqihi illa 'alimun biha 'alal wajhil syar'i. yang mana la yatamakkanu min tatbiqiha illa alimun biha 'alal wajhi syar'i. Tidak memungkinkan untuk mempraktekkan memandikan mayit sesuai dengan ketentuan syariat kecuali orang yang mengetahui bagaimana sifat memandikan mayit. Sehingga tadi dipilih orang yang mengetahui ilmu cara memandikan mayit. Kemudian setelah itu ternyata banyak yang mengetahui. Bagaimana prioritasnya? Ya, karena Masya Allah muslimin sekarang antusias belajar. Masya Allah. Yang tidak sempat hadir di majelis ilmu, mereka mendengarkan pelajaran-pelajaran apa melalui radio, media-media semacam ini. Ya. Yang tidak sempat demikian, mereka sengaja mengumpulkan beberapa artikel ataupun buku-buku agama yang terkait dengan pelajaran-pelajaran agama yang disandarkan kepada Alkitab dan Sunnah dengan bimbingan para ulama yang kokoh dalam berpegang teguh dan Sunnah. Sehingga ternyata banyak didapatkan orang yang mengetahui cara memandikan mayit. Subhanallah, maka perlu kita mengetahui. Kalau begitu prioritasnya siapa? Maka diterangkan oleh beliau, yuqaddamu fi tawalli taghsilil mayyiti wasiyuhu. Yang pertama, hendaknya diprioritaskan dalam melaksanakan memandikan mayit ini adalah orang yang memang mendapatkan wasiat. Bagaimana bentuknya? Fa idza kana al mayyitu qad awsa an yughassilahu syakhsun muayyan, apabila seorang yang orang mayit tadi ketika masa hidupnya dia telah berwasiat, nanti kalau saya mati tolong yang memandikan saya nanti fulan atau fulana, walaupun istrinya sendiri, seandainya walaupun istrinya sendiri. Nah, ini demikian karena ini pengecualian ya, kalau tadi laki-laki kecuali suami istri. Lah ini maka wa hadzal muayyanu adlun siqatun, dan keadaan orang yang diwasiatkan ini, si fulan yang tadi dipilih tadi, ini orang yang adil, jujur, lagi siqah, terpercaya dan mengetahui ilmu agama. Maka fa innahu yuqaddamu fi tawalli tahsilihi wasiyuhu bidzalik. Maka kalau dengan demikian dia ternyata mengetahui ilmu agama, adil, terpercaya, ya, maka yang demikian didahulukan orang tersebut untuk memandikan si mayit. Ini semua berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Lianna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu awsa an tughassilahu imra'atuhu Asma bintu Umais. Dikarenakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah manusia yang paling baik, paling utama dan paling afdol setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara mutlak tidak ada seorang pun yang lebih afdol dari Abu Bakar. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang Abu Bakar, seandainya keimanan Abu Bakar ditaruh dalam satu neraca, satu sisi neraca daripada timbangan, kemudian iman manusia bumi ini ditimbang dari sisi yang lainnya, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar. Sehingga tidak pantas, bahkan tidak boleh, haram hukumnya mencela sahabat Nabi, terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini demikian. Karena beliau dikatakan As-Siddiq dikarenakan kekokohan keimanan beliau. Sehingga di sini tidak boleh bagi seorang, apabila mendapatkan di sana ada orang mencela Abu Bakar, ketahuilah itulah orang yang sesat, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berwasiat agar apabila beliau mati, hendaknya yang memandikannya adalah istri beliau, Asma bintu Umais. Nah, di sini nih. Dan ini merupakan kekhususan. Kekhususan apa? Orang wanita asalnya tidak boleh memandikan mayit kecuali kalau suami istri atau yang meninggal adalah anak yang di bawah 7 tahun. Ini demikian. wal mar'atu yajuzu an yu antughassila zaujaha, maka kaum wanita boleh memandikan suaminya, kama anna ar-rajula yajuzu an yughassila zaujatahu, sebagaimana laki-laki seorang suami juga boleh memandikan istrinya. Ini demikian. Wow, ini Abu Bakar Siddiq berwasiat agar memandikan istrinya Asma bintu Umais. Kita lihat sahabat yang lainnya. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu an yughassilahu Muhammad ibnu Sirin. Dan Anas bin Malik, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau berwasiat agar nanti kalau beliau meninggal yang memandikannya adalah Muhammad ibnu Sirin, murid beliau yang tersohor lagi ternama, demikian juga dikenal kekokohan di dalam berpegang kepada sunnah. Ini demikian. Ini mewasiatkan nanti kalau saya meninggal yang memandikan Muhammad ibnu Sirin. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila si nam barakallahu fikum mayit sebelumnya pernah berwasiat, maka dahulukan orang yang mendapatkan wasiat tersebut. Dengan catatan tadi bagaimana Pak penyiar masih ingat? Kalau yang diberi wasiat tersebut sikotun ataupun adil, orangnya adil, jujur dan juga terpercaya. Ditambah syarat sebelumnya secara umum mengetahui tata cara memandikan jenazah. Ini harus diperhatikan. Oleh karena itu, mbok-mbok, kita diberi wasiat oleh yang lain, mumpung belum terlambat, segera belajar ilmu agama. Apa saja itu daripada bidang ilmu agama. Sebab yang namanya umur, namanya kejadian, namanya segala sesuatu kita tidak mengetahui. Hendaknya kita mumpung masih ada di depan mata, untuk bersegera melangkah kepada kebaikan, belajar ilmu agama. Ini demikian. Ini yang pertama, prioritas yang pertama. Kemudian yang lainnya, prioritas yang kedua, summayalil wasiyya fitaghsilil mayyit. Kemudian disusul prioritas yang kedua setelah orang yang mendapatkan wasiat dalam memandikan mayit adalah abul mayit, bapaknya si mayit. Ini lebih berhak. Fahuwa awla bitaghsili ibnihi, maka dia lebih berhak untuk memandikan putranya. Memandikan putranya. Kenapa? Lihtisosihi bil hunuwi wasyafaqah ala ibnihi. Dikarenakan kekhususan yang ada pada seorang bapak dengan sifat kasih sayang dan lemah lembutnya kepada anaknya. Ini demikian. Ini hendaknya demikian. Lah apa mungkin ya jenaki sedihnya juga. Melihat saja sudah enggak tega. Kayaknya demikian. Oleh karena itu inilah. Kenapa bisa muncul demikian? Dikarenakan kadangkala karena terkalahkan dengan emosional. Yang mana emosional ini apabila diikuti menjadi celah masuknya setan, dilarutkan dalam kesedihan. Dan itu merupakan celah. Sehingga mereka kadangkala terjatuh pada sifat-sifat jahiliyah. Yang Rasulullah SAW mengatakan, arba'un fi ummati min umuril jahiliyah. Ada empat perkara yang akan ada terus dalam umatku ini termasuk dari perkara jahiliyah. Di antara empat perkara tersebut, watakaro fihi an-niyahatu alal mayyit, yaitu niyahah, meratap, sedih berkelanjutan dengan ditinggal mati oleh saudaranya. Nah ini demikian. Maka padahal di sini yang paling berhak setelah orang yang diberi wasiat tadi untuk memandikan mayit adalah orang tuanya. Bapaknya memandikan putranya. Ini demikian. Suma jaduhu li musyarakatihi lil abi fil ma'nal madkur. Kemudian kalau ternyata bapaknya sudah tidak ada, kakeknya. Kakeknya lebih berhak untuk memandikan si mayit disebabkan karena dia turut serta sebagaimana bapaknya dalam kasih sayang dan lemah lembutan kepada cucunya. Summal akrabu fal akrabu min asobatihi. Kemudian, kalau ternyata sudah tidak ada, maka kerabat yang lebih dekat hubungannya. Lebih dekat hubungannya daripada asobah. Yaitu hubungan darah dengan dia. Hubungan darah. Namun dari sisi yang mereka itu bisa mendapatkan waris dengan jalan taksib. Seperti saudara laki-lakinya. Ataupun juga pamannya dari bapak. Nah ini demikian. Ini demikian ya. Yang lebih berhak. Kalau tidak ada, barulah setelah itu summal ajnabiyyu minhu. Kemudian orang yang tidak ada hubungan sama sekali dengan dia. Hubungan kekerabatan. Ini baru. Jadi tidak harus mesti harus memanggil mudinnya atau pak kayimnya. Lah ini tidak. Justru yang berhak didahulukanlah orang yang mendapatkan wasiat. Yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ada, bapaknya. Kalau memang mayitnya laki-laki. Kalau perempuan berarti ibunya. Ini demikian, ibunya. Setelah itu, kalau tidak ada, kakeknya. Ini yang lebih berhak. Kalau tidak ada, yaitu kerabat, karib kerabatnya. Saudara dekat ataupun jauh yang masih ada hubungan asobah. Istilah bahasa Arab. Yaitu hubungan darah disebabkan dari jalur laki-laki. Dari jalur laki-laki. Nah ini demikian. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang menjadi adab untuk dilakukan. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadza tartibu fil aulawiyah idza kanu kulluhum yuhsinuna at-taghsil wa talabu bihi. Perhatikan di sini, maka urutan prioritas tadi di atas ini apabila semuanya itu memang dia itu mengetahui ilmunya. Baik di dalam memandikan mayit, ya, maka ilmunya, watola bubih dan mereka menuntut untuk memandikan, ya ini demikian. Wa illa, maka kalau ternyata tidak, orangnya mungkin nggak tahu ilmu bagaimana cara memandikan, ngaji aja enggak, nah ini gimana ya, nah demikian. Atau mungkin orang tersebut tidak menuntut, sudahlah saya serahkan kepada yang lainnya. Fa innahu yuqaddamul alimu bi ahkamit taksil. Maka baru di sini didahulukan alim, orang yang mengetahui ilmu tentang hukum-hukum memandikan mayit. Ala man la ilma lahu. Dilebih didahulukan atas orang yang tidak mengetahui ilmunya. Ini demikian. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Hendaknya yang memandikan mayit, pertama harus diperhatikan laki-laki, ya laki-laki. Ya. Wanita, ya wanita. Ini demikian. Ya. Kemudian setelah itu didahulukan kalau laki-laki ini dari jadi tadi sudah dipahami laki-laki seterusnya dimandikan, yang berhak memandikan pertama adalah wasiyuhu, orang yang mendapatkan wasiat. Yang kedua kalau tidak ada adalah bapak daripada mayit laki-laki. Kalau perempuan berarti ibunya. Kalau tidak ada kakek daripada mayit tersebut. Kemudian saudaranya yang laki-laki. Kalau mereka memang menuntut dan memang mengetahui ilmu memandikan mayit. Kalau tidak ada, maka diserahkan kepada, didahulukan orang yang memang paling, orang yang alim mengetahui cara memandikan mayit. Ini demikian. Demikian pula berlaku pada kaum wanita. Ini yang pertama. Selanjutnya yang perlu diketahui, ketika dalam memandikan mayit, ini yang kadang dirasa aneh dan asing mungkin. Walikulli wahidin minaz zaujaini taghsilu sahibihi. Boleh bagi masing-masing salah satu dari pasangan suami istri untuk memandikan pasangannya. Memandikan pasangannya. Wa rajulu lahu an yughassila zaujatahu. Dan suami boleh untuk memandikan istrinya. Wal mar'atu laha an tughassila zaujaha. Demikian pula istri boleh memandikan mayit daripada suaminya. Kenapa? Karena tadi Abu Bakar berwasiat supaya yang memandikan dia adalah istrinya Asma bintu Umais. Demikian pula Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berwasiat atau beliau yang memandikan beliau ghassala atau demi li anna aliyan, dikarenakan Ali radhiyallahu anhu beliau ghassala Fatimah, memandikan istrinya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Tadi kalau Abu Bakar dimandikan istrinya, kalau Ali memandikan istrinya. Demikian. Wa warada mithlu dhalika min ghairihima minas sahabah, dan telah datang hal yang seperti itu dari selain kedua sahabat tadi yang mulia, dari sahabat-sahabat yang lainnya. Anas bin Malik dan yang lainnya tadi berwasiat supaya memandikan apa namanya? Dimandikan itu wasiat. Di sini pasangan suami istri. Ini demikian. Nah, kemudian setelah itu yang perlu diketahui lagi dalam adab memandikan mayit, walikulli minar rijali wan nisa'i ghuslu man lahu duna sab'i sinin dzakaron kana aw unsa. Ini bagi setiap masing-masing laki-laki maupun wanita boleh untuk memandikan anak di bawah 7 tahun. Sama saja laki-laki ataupun kaum wanita. Kenapa demikian? Li'annahu la aurata lahu fil hayah. Dikarenakan anak kecil yang di bawah 7 tahun dianggap belum memiliki aurat. Artinya tidak dianggap sebagai aurat. Ini demikian. Faha kata ba'dal maut, ketika hidupnya. Demikian pula dihukumi setelah meninggal. Dan li'anna Ibrahim alaihi salam, dikarenakan Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. La, dikarenakan li'anna Ibrahim ibna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini demikian. Dikarenakan Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim. Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki putra seorang laki-laki dari Maryah Qibtiyah, lahir seorang bernama Ibrahim. Meninggal. Maka kemudian setelah beliau meninggal bertepatan itu qotala masyawal, terjadi gerhana. Terjadi gerhana. Orang jahiliyah, oh berarti ini karena ada matinya pembesar atau lahirnya seorang pembesar. Maka Rasulullah berkhutbah setelah menyelenggarakan sholat khusuf, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillahi yukhawifu bihimallahu ibadah la yang kasifu li mautin ahadin wala li hayatihi. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya matahari dan bulan ini merupakan dua tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidaklah tertutup oleh gerhana dengan sebab adanya lahir ataupun kematiannya seorang pembesar. Nah ini demikian. Nah, keyakinan jahiliyah kadang mengkaitkan segala sesuatu dengan khurafat. Oh berarti ada ini, ada ini. Ini tidak. Namun berjalan semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hikmahnya kadang bisa diketahui, kadang kala tidak. Cukup bagi kita mengagungkan Allah dan mengimani dengan apa yang Allah wajibkan bagi kita serta melaksanakannya. Ini demikian. Dan kembali ke sini, dikarenakan Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh para sahabiyah, kaum wanita. Ini demikian. Ini kalau apa namanya? kurang dari 7 tahun. Ini demikian. Adapun kalau usianya di atas 7 tahun, kira-kira boleh apa tidak? Tidak boleh bagi seorang wanita untuk memandikan anak laki-laki di atas 7 tahun. 7 tahun atau lebih. Atau sebaliknya, laki-laki tidak boleh memandikan anak perempuan 7 atau lebih tahun. 7 atau di atas 7 tahun. Ini demikian. Di antara dalil adalah di sana meninggal putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab, maka beliau tidak memandikan bersamaan padahal beliau adalah bapak daripada putrinya. Namun memerintahkan dalam hadis Ummi Athiyah kepada para sahabiah, ighsilna bima'in wa sidrin. Mandikanlah putriku tadi dengan air yang dicampur dengan daun sidr atau bidara. Ini demikian, ini hal-hal yang perlu diperhatikan di sana tentang memandikan mayit. Dan tidak boleh bagi seorang muslim memandikan orang kafir ataupun ya, asli ataupun murtad. Ini demikian yang perlu diperhatikan dalam pembahasan yang pertama mengenai siapakah yang berhak memandikan mayit. Jenazah. Memandikan jenazah, nah, ya mayit. Nah. Dan kemudian di sana masih ada pembahasan yang lainnya terkait dengan memandikan jenazah. Mudah-mudahan Allah bisa memudahkan kita, memberikan kesempatan untuk bisa meneruskannya pada kesempatan yang akan datang. Demikian yang mudah kami sampaikan. Apa yang ringkas ini mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua, dan senantiasa Allah jadikan sebagai amalan soleh yang memberatkan timbangan nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Adapun kesalahan dan kekurangan serta kekeliruannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.